اللهم فاغفر للمؤلمين والمتألمين طويل هما وسكك أجساتهما في رزقهما حسن خاتمة مهما يا الله سلم لهما من كل بلاء في الدنيا والآخرة من كل فتنة ومن كل كرب في جاهك يا الله وشفاعة محمد بسم الله الرحمن الرحيم kula wangsuli sak kadis wakana wonten sinten Wahabin man barahimahu iku yakulung ndika Wahab kala Daudu matur Kanjeng Nabi Daud ngalih salam dhateng pangajaranipun pangeran pematuripun Kanjeng Nabi Daud ya Rabbi duh pangeran kula man iku sinten nggih alati priyantun ta tiyang takbalu kang narima jenengan salat tau salatipun tiyang-tiyang sing dos pundi Gusti ingkang jenantrami salatipun Wayam bagi prayogi lautumab yang ayat kulayen tom lebet betaka ing dalam jenengan yakni al masjid maksudipun takarub datang jenengan para datang jenengan. Pak Allah mengkopare wahyu Allah ila datang Kanjeng Nabi Daud. Daud, lho wong sing sak trimo salat kuwi manungsa sing ngene sifat-sifat watak-watak kang kaya ngene iki. Siji man tiang, siji man wong tawadhu'a. Kang duweni sifat anda pasor yang otomati klon arah roh kagungan ingsun. Wakotoan jungkung sapa wong naharau ngerainane wong bidikri tansah eling marang panjenengan ingsun. Nah niku mun sampean kramakne niku sampean ngoko wong dawuh Allah teng Nabi Daud, lho. Niku mboten usah sampean kramakne. Maka panyegah sapa wong nafsu ing nafsune ngani syahwat disaing syahwat min ajli saka arah wedi marang panjenengan ingsun. Waktimu aweh pangan sapa wong aljaiae wong kang keluwen. Wa awa aweh ngungsi panggonan wong algoriba wong kang ngumbara. Sampeyane wong ngumbara nggekne panggonan wong sing ngumbara. Warohim al masoib masih datang tiang kang kena cobaan bilai. Padalika mongkoi paiku iku ala di wong Daud yang bagi kang prayogo lautum ropo ngopo ayat pula yang tom lebu. Beti ing omah ingsun ngeparek marang ingsun. Baujibu nembadane ingsun dungawing dungane wong sing belakon kasebut ing arep iku mang Daud. Niku mboten usah saman basane krana dawuh hawe niku dawuhipun pangeran dhateng Kanjeng Nabi Daud, nek Kanjeng Nabi Daud teng Allah niku basa. Bakana Khatimul Asom wonten sinten Khatimul Asom rahimallahu ya kula ndika Khatimul Asom. Mandikipun Khatimul Asom malas ma salat ora salat sopeng sun salatan salat qotun babar pisan. Ila waro itu kejaba ring sun nang perkara atetu nekan ingsun bing mafia sakjroning salat min suil azabi saking aku ngelekne tata krama aktara luwe akeh mimaka timbang saya perkara pa tukang nindak ingsun pendem jroning salat natong ati saking tongatku. Lah wong alim ngoten niku bar salat dipikir aku meng kusukku karo ndakku akeh ndiku ngoten lho. Niku padahal pun disejo kusuk malah-malah lek mboten uraan ngoten. Niku wong alim. Tak pikir-pikir aku sajrone salatku mang akeh ngliyurku karo kaya kukusuk. ngelokne totor ngelekake totor kramaku marang pangeran padahal aku matur badhe sowan Gusti masrahaken jiwa raga kula dhateng paduka ning padha atiku ruwana-rana. Maksud niku. Bahkan wonten sinten Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yakul ngendika sinten Abdullah bin Abbas. Pandikanipun Abdullah bin Abbas rok ngatane utawi rong rekangat. Salat rong rekangat mahuduri kolbin sartane huduring ati rumangsa seboneng pangeran, ngoten kan? Rong rekangat sempurna rukuke, sujute, syarat rukune, kusuke khairun wis bagus min alpi rokangatin katimbang samane ndakne 1000 rokangat. Busui neng wakol busan ati saman lali. Alung dong rekangat singiling iki dipanggil Allah. Aku kisih busuan. Bakot kanan teman-teman wonten sinten Ali bin Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhum. Iku sama den arani sinten pengen Ali bin Abdillah diarani Asajat. Diarani Pak Sajat niku jenenge jeneng Ali. Saking le ahli sujud diarani Pak Sajat. Diarani isim golabah lah cara wonten alfiyah. Likasrati sujudi krana kathah sujudipun ngali saking ahli sujud diarani Pak Sajat. Makana wonten ngali bin Abdillah bin Abdillah bin Abbas kala yang kulung ngendika sinten ali inal khudu antem setuning DPDP. Lainnya Allah Ta'ala DPDP yang manungsa anda pasor piye dalam DPDP ku abdolule utama minal huduk katimbang inal huduk atau masa tuning DPDP piye dalam sujud nalika saman sujud luweh nemene asa saman DPDP ku abdolule utama minal huduk katimbang DPDP piye rukuk in dalam sajroning rukuk kelaturaken ndak ana suwiji perkara kang dipun tingali dening pangeran tumrap kaulane mbandingi oleh mirsani Allah marang kaulane kang nalika kaula iku sujud paling ditresnani Allah paling dalika mengko jarene mengkono-mengkono DPDP wonten salebetipun sujud langkung langkung katimbang salebetipun rukuk kuntuana sapa ingsun niku aksara akeh-akeh ingsun minuh saking sujud ingsun-ingsun ngali bin lho napa lho Pak Sajat sampean niku lek kok sujud nggih karena niku dasare kila den aturaken kana enten apa wiridu-wiridanipun ngali bin Abdillah bin Abbas kula yaumin saben-saben dina iku alparokangatin kang saya rekangat. Salat sunatipun nih lho saya rekangan. Nah, sama nek pun bingung. Metung waktu sampean bingung niku mboten jane ngene nganggur nggih salat. Nek sik kiat. Sik kaya sampean-sampean niku lampun tuwek getun zaman saestu. Bahkan Umar bin Abdul Aziz wonten sinten Umar bin Abdul Aziz rahimahullah kuyas jujur sujud sinten Umar bin Abdul Aziz pi salati sak sebetipun salatipun Umar bin Abdul Aziz ala turabi ngatasé lebu lek sakniki api-apian sajadah. Nah, Umar bin Abdul Aziz mboten ndamel sajadah, langsung ndase teng lebu. Abi yang sayang menyai, ya yen sakniki wis sajadah api-apian. Aman semerep. Nanti karepe umat langsung batuke nang lebu plek nandane iki DPDP nang ngesorne pribadine kali Allah, ngoten lho. Dunal kasiri tanpa nganggo kloso-klosoan. Waya kula ngendika sinten Umar bin Abdul Aziz ana zalika temen setune mengkono salat tanpa nganggo sajadah langsung batuk teng lebu. Lan iki ngeteng mester ngeten iki. Akrabul marek nil hudu marang DPDP ngesorne diri bana ya dalilah. Lah ngeten lho arepe saya apik-apikan sajadah. Lah sik enom jane mboten usah soalé napa sik sehat nek tuwekno esuk gampang masuk angin kan. Sik enom mboten kok sien Kuduanan gue jatuh melawayu andil itu yang cembang kudan keboplos sak sarungnya ketune kelambine ya wih salah turun tidak masuk angin sama si kaya sampean keploh-ploh ini yang cembang itu sak ketune ya udan yang andil si dereng sakit jaman itu nisih ini akhirnya gak usah ambil nisih udan. Teman satu ini sujud marah Allah tanpa menggunakan lemek. Ya kan? Akrobo ilal kudu. Oleh marah ini marah DPDP ngesor ini diri. Bena ya dayilah antara yang sana. Wapuh. Gini kaya ini dikai. Wih mamani kowoco DPP. Apa lho ya. Ngerno-rno. Lalu lakunya ulama kuno. Tentu kan? Bahkan Sufyan Tsauri wonten Sufyan Tsauri rahimallahu yaqulun ndika Sufyan Tsauri laqad adrakna nas. Teman-teman nemu sapa ingsun manungsa wahidum suwijine manungsa idata kala tetkala mlebu masjid MR tangan dan drodhek mlebu gemeter rumangsa mlebu datang Baitullah. Wala ghayara lan wa sapa si wong misidati haibatillah sange banget lewat rumangsa mlebu ning masjid rumangsa mlano masjid aja tinggi dolanan ngeten iki jane upami kok sehat nggih mboten usah Kang jane upama awake sehat kula sing ngaji kula nggih wonten anapa niku lokal kok karena darurat katalane ngoran rimo sean suwi-wiji min umure dunya sange perkara dunya dikek mantos moh mamoh barang badalu lan lali ngangkuli saya takoni pos saking medine rumangsa berangkat datang Baitullah marek marang Allah lana gini ku ning jero masjid pun sampean lakon kana temen lha sing boten kulana wis cukup salat sampean tutup masjid ngoten niki lho sampean masjid aja tinggi ndak sing manfaat. Cukup salat, cukup ngaji, tak nanti itu kan sama tutup, banyak idulanan bocah. Nanti sampai tidak usah diomongin kan bocah-bocah idulanan ke senangnya rasa sama roh. Masjid itu Baitullah. Bakat kanan teman-teman wonten sinten saya kuna guru kita saya di Alil Hawas. Rahimahu akhiroman akhirewon akhiruan akhiroman gini ku akhiripun tiang iku akhiruman akhirit priantun adrok tu kang nemu sopeng suning priantun midjari hadal makom saking priantunipun wong kang ngembah derajat salap kalau wau sewu rekangat 500 rekangat karena wonten sinten panjenengan ngalil kuwas iku lak tajar mboten wani-wani ayat kula ento mlebu masjid ing masjid ila tibaan nas ila niku tibaan linas kejaban manungsa mboten nggih bengok-bengok ngoten niku mboten ngaji ya lho Kang santri ndak wani mlebu masjid nggih bengok-bengok ngoten mboten wani malah-malah lek bengok-bengok niku sampean kena sedane jeng Nabi sampean mboten wedi ning donya cangkem sampean dadi obor neraka kuburan sampean diancam oleh kanjeng dongakne muga-muga Allah ngobong cangkeme wong sing aja-aja akhirne salat muga-muga Allah ngobong weten niku omahe wong kang aja-aja akhirne salat nglaporaken wonten tafsir kosi sampean njaluk tulisan Pak Yani niku. Muga-muga lo ngobong kuburane wong kang aja-aja ngakhirne sholat. Lek sampai ketekan cangkem dileboni geni karo Allah ana piye ngoten lho. Niki sampean sumerep. Mboten mantun para ulama mbiyen mlebet masjid lek ndak jan penting ilali tibaan nas. Makana Said bin Musayyib yang kulo ngendika sinten Said bin Musayyib mansapane wong jalas salam menunggu pil majlis ndel majlis. Faina majlis yang pasti luang lungguan roh, kaman lungguh masjid nang ruang lungguan kali Allah. Azala-zala. Bahasa saya tiba ke teko ala nasingatan si manungsa apa zaman-zaman nggih sak niki-niki ya di masjid tinggi digar. Latihan nembuang latihan wes fungsine masjid ndak tinggi salat tok. Lah niku pancen nek njaba ngoten ning salat ndak masjid dhewe. Ngono. Saman pun anu masjid niku fungsine nek tinggi ngene. Lah krana darurat iki anante atas kon niki. Aku kudu ro. Saya dhewe sunah pil mas halkon kakon nggih ngeten iki ngaji ngeten jane kadhi suhu mute omongane pun kalkon pil masjid adu kadake alhamdulillah awake ndak bakas donya. Lho lek eneng wong eneng masjid bakas donya palat ujali suhum aja ruang lungguhan sampean dumateng tiang-tiang sing eneng masjid ngomong ne bab dunyawi. Kultung ndika sapa ingsun Abdul Wahab Sakroni hadza kang santri menika. Ingkang dilarang menika pil hadisil mubah omong-omongan ingkang wenang. Lajeng pama baluka lajeng nopo tingkah sampan biman ing wong yadi sukang lungguhan pil masjid ing masjid. Ya stahibunan nas ngrasani pindah masjid kuno al ulama oleh ngrasani menungso ing para ulama lan wong soleh. Masallah monggo nyuwun kita ing Allah alafiat takwarasan paklam kula aturi ngertos sampean zalika mekaten tutur ingkang kasebat ngajeng mulai awal teko akhir niki ya iki sederek kula para santri. Bataka soal kula aturi merdi-merdi kusuk sampean ngata kata ngasatasira mbok menawi dados sampean iku menal khosiin dadi gulungane ingkang kusuk. Walhamdulillahirabbil alamin. Ramen akhlak yen maniku setengah saya budi pekertinipun para ulama salaf. Zikruhum mutai nuturipun para ulama salaf li manakibi ikronihim marang derajate critane pira-pira kancanipun ulama salaf. Alladzi yaklunahum kang sengit sapa kanca-kanca ulama salaf wayak sudunahum drengki sapa kanca-kanca marang ulama salaf. Tak cerita nih, ni ulang sampeyan ngata nih, wong ulama yen nggih enten sing padha nuwun sewu iri hati dengki marang kancane dak cerita niki supaya sampean sing tukang ngaji niki iso metik kowe nglakonana sabar. Lho. Walayu sudahum ora nyegah. Ing ulama salaf apa kasduhum drengkine kanca-kanca lau marang ulama salaf. Wang adawatuhum lan nyatruni pun kanca-kanca andikrim saking mulai nutur ulama salaf ing kanca sing drengki bihoren diomongne apik ngoten mawon. Bakot kana teman-teman wonten niku ben Amrin bin Ngas wa Khalid binil Walid. Antasipun Amrin bin Ngas Khalid binil Walid rahimahuma. Apa badu sein setengahipun suwi-jiwi-ci pada karu mongko nutur sinten kaum ngumaron ing ngumar indah kolit anon sanding kolit ya umar setunggalipun wekdal pasna mongko ngalem sinten kolit ngalit dumateng umar koron ing bagus amrin kan koron ing bagus pakilah diaturakan lalu datang kolit halit inau amrin datang jenengan ini benci loh kan inau sama amrin niku yukurulka benci sama amrin datang jenengan. Pakolan jawab Khalid. Oh, nalati kana benana lam jabluk perkawis kula kali Amrin niku mboten masalah agama, teko masalah agama, geting ya geting niku mboten ati teko agamane lek sampe geting agamane padha islame terus pundi hukume, ngoten lho. Aman dak paham kok. Khalid bin Walid niki cara wong e ngoten pertentangan kali Amrin. Nah, suci wekdal kaum ngeritani api ya Amrin. Kolet ngomong nih panjang api. Oh, Amrin ini api. Loh, hamban aku dicacat. Loh, aku gak masalah. Aku gak teko kono. Wong Islam ini benci orang nanti teko agamane. Pribadine kelakuane kepribadian gak masalah, gak cocok. Ini agamane aja kok katut-katut nih. Benci agama Islam jadi wong apa. Ngoten, kudu iso. Beda nih. Aku coba dirusak. Dan kados kasan pisri dewi gue tak. Ane wong ya Allah, kalau sama rabe ini widodari tidak diaturan diketak. Dapurmu ya, jaluk dirabe ini widodari gue tidak diaturan karo Allah. Kasan berisi sifatnya ngatanya kalau cetok ane wong melanggar hukum ya dilok ini tak ngel ngatanya wong. Nanti merasa telok ini apa yang ini ngatanya wong. Ini ngatanya. Pakolan jawab Khalid, inaladi teman perkara karena kang ono apa perkara benangun antarane ingsun antarane aku lan Amrin lam nyabluk ndak nganti temeka ladine marang agama pecah agama ki dak wis rampung napa pandikanipun dawuhipun Abdullah Sa'roni. Nah niki sampean kudu iso kang santri niki dawuhipun Sa'roni Abdul Wahab Sa'roni waqot takhalaktu. Teman-teman damel budi pekerti kula anak kula kula Abdul Wahab Sa'roni piyale kaklan mengko nutur manakipun critanipun kanca kula niki di satroni dibenci ulama tiga Kang. Ulama niku enten jamanipun sugengipun Abdul Wahab Sa'roni niku wonten ulama tiga ingkang nuwun sewu istilahipun nggih kedok ulama kedok semuatan kali Abdul Sa'roni langsung dilakne ngoten lho wong telu niku benci. Maka tak halak tuh teman-teman gaya budi pekerti nengson manut Khalid wau anak ingsun bidalika nutur ceritane koncoku sing genting karo aku bihamdillah kan muji Allah badakar tuh nutur ingsun manaki pak adai ceritane poro-poro wong sing musuhi aku tak ceritane api waku sadi wong kang drengki karo aku menal pukoro saking pira-pira murid-murid ulama alim-alim binadri ditingali lajane warae ketoke kaya wong alim lae lajane pindak ndelok marang arah ingsun pani mongko temen sedene ingsun niku la wong adi ndak nyatur sapa ingsun akad dan wong suci nal muslimin sangke wonco melihat di nafsi krana arah nafsu kuda aku ndak benci karo wong kuwi krana nafsu ndak krana agama itu lho. Wae nama humeng pestine kanca-kanca iku aladina wake ya udune kang padha nyatru sapa lah kanca-kanca ingsun sing andami tadhiri krana orane pertelan ingsun lahu marang kanca-kanca bima yang perkara nyuji bukan nekake ngadawate ing saton tapi salate nek tinggal salat usar bihom minta helak aku ki tinggal salah terus hukum ya kan nek disatru. Oh tahu nas atau nuling mengso iza tutir kemburine. Aku musa kemati mau toleh desek-desek kesan menungso. Pi umur dunia perkara dunia wanak yang jantri. Aku konco-konco ulama-ulama li datang kulo. Maka jangan tuh temen dadakan kulo zalika mengkono nutur marang ceritanipun konco-konco. Kal burhani kaya dining pertondo ngalangin ayat ilah yang atasnya pertolongannya Allah bidatang kulo Abdul Wahab Sa'roni nas umum yang mana jembar sopa manungso li fikri ismi yang adui marang utur jenenge wong kang ngatru marang awae ngala lisane ngatasnya lisane manungso golep padahal nopo maneh sing umum itu boleh benci ndak gelo ngomongnya api ikan cani. Padilan apa maneh anane surah saking tong gelar maka sinau impro kebagusane wong kang nyatu ben alikron antarane kanca. Bako dakarna teman-teman utur sapa ingsun ingsun Abdul Wahab Sa'roni pi kitab bil minan wonten ing kitab Minanul Kubra Kang. Jumlatan yang jumlah min idani ing leng larak nih Kang jaman kula. Nggih niku wonten Mesir kula pernah dipun musuhi kanca-kanca niku wonten ingkang ngantos badhe mejahi kula. Piantun tiga ngaku ini pun kaya ulama dan itu ya terus terang ditegur gak cocok Abdul Wahab Sa'roni Pak Badrun sebagian pun konco sa'awan tenengkang rumahku pikotri badi mejaiku lo marotin pirang-pirang ambalan ngancam mata ini ku lo wonten ini ku lo ngemendil mawon. Bapak dulu sebagian mengkonco salumaku fiqroji pernah kalau diusir mimistro saya ditudung diusir. Bapak dulu sebagian manungso konco ya nilai dan kemasukan itu nanti sudah konten negara Mesir wal kijas kama kaya dene perko asarna kang awai sarah sinten kulo ile marang keterangan pekut bati hadal kitab menkut bayi kitab. Bapak dulu wonten sebagian konco taro gawe-gawe kali datang kulo dielek-elek pun taro diumat neng tidak pantas. Kalau diarani perkara taro umpama diucapnya tidak pantas pernah. Ini ngeten Abdullah Sarani ini. Bambadhum iftara gawe-gawe ngalana alaya datang kula alal baksa. Niku ngantase sandinge wong akeh kalau wasit dilapurne sang ratu. Ngeten fitnah. Upama diomongne ndak pantes. Mauron kali gancangan layam bagi ndak prayoga li mukminin tumrap wong mukmin apa ya talapal dontong ucapaken bae ucapan pernah Kang aku dilempari ucapan sing ndak pantes. Ben, Kang santri, bami daru jamil aza. Utahe nggon nubenganipun kabeh menika piroro alati wako kang tundoli kedhe kula kuwi aslinipun namung tiyang tiga. Ulama tiga min salah sate angkusin saking golongan ulama telung awak-awakan min ahli Misra saking ahli Mesir memang saking wong Yusuf bukan di bangsane ilal ilmi marang wah kyai was ahli salah ngoten lho. Lah jane wong telu niku nggih tukaran naon rebutek ngoten wong telu niku. Jaman saat niki lho Kang sampean ndak roh niki. Iri hati ngoten wong telu niku golek nama dhewe-dhewe ngoten. Wah kirim barang pro wong telu niku nguasa Abdullah sak niki Abdul Wahab sak ron niku. Oh, wako daraja teman sampun bidalan. Dateng ngarsane pangeran sinten asal asut yang telu kale rahmatillah. Mbak Brok tu ngelbaraken sapa ingsun sampun kula bebasne mboten nenten napa-napa di matom tanggunganipun kanca-kanca ingkang nyalai datang kula pidaru wonten ing donya akhirat kula halal-halalan Kang santri. Maksudnya sampean didibai mincing nggih ngoten nek sampean muga-muga lek sampean kepethuk zaman sing kaya ngoten sampean ngoten niku. Napa to yen ngoten nek sampean aturne wonten kitab sampean Kang lho sampean ndang ngelokne. Inama Jakarta yang pesene nutur kula dalika mekanten. Persilisian kula kali kanca-kanca kali tak asah ngoten lho. Dapun manut bi engko sinten ikhwane Kang ngaji kitab niki. Sabaro. Pitahamulil adza ing dalem nanggung piloro min ahli muslihim saking ahli mangsane sampean-sampean kuwi upama sampean dirakne konsam mumpun sampean ladene sampean sabar. Tujuane ngoten lho niki. Mumpun ngelokne Kang Satu. Oh, pertentangan ati lho. Sing kula omong niku, lek sampean methuki kaya ngoten sampean sabar kados kula. Ngono lho. Mana haulai salah satil angkus sartane tiang tiga kok kanu sampun wonten yakro sedane asalipun kanu wonten tiang tiga yakro sengit sapa badum siji-sijine jane nggih ampun rebutek wonten. Neng balake cita mau tapi kumpul sapa wong telu kulum kabeh wong telu ngaya datang kula Abdul Absaroni limu sama hati kron desek marang ingsun lahum niku lho krana lengsun desek lahum marang wong telu bidakwa kalau terang-terangan kesalahan sing eneng mboten cocok kula belane kula bantah bi ismi sholah nganggo gunakne jeneng bagus jeneng ilmu mboten krana liyane niku mboten namung niku lan nyalah gunane ilmu kula tegor kula akhire dimusuhi wong telu niku. Lah guru mboten liya niku mboten liya masalah mboten. Pasana u mongko agawe sapa wong telu li dateng kula al aza ing piloro ngala sunupi ngatasé pira werna wis carane piye? Kula niki diusir pernah ajeng diusir ajeng dibunuh. Wasalamu ahli mesir dene utahe kabeh ahli mesir ku ya rudunulak wasalamu ndak percaya tetep sae kalih kula wasalamu utahe kaslametan wale dateng kula makon balasku teman-teman bangetaken kula pidhi gimana ki bae oleh salah sate dalam nutur ceritanipun kula prantu 3 pito bakatil ulama wonten ing kitab tobakatil ulama wasufiyah wa zakrutuhum nutur sinten kula ing prantu 3 biasane zikri nang mriku kula tutur saenipun bididima lawan kosok balining pengkara palu kang padha nindakaken sinten piantun kula dumateng perkara mainatane kula napa kok mekaten idharon Kang santri krana mertelaken lima marang perkara manallah kang paring kenugrahan sapa lo bing male dateng kula mila afwi niku lho lek sampean dilarane kanca sampean sabar waso pilan tegese aweh pangapura wa musamahati murahake wayak tadi becik manuto sampean bi ing kula sinten ikhwanu pinten-pinten kanca Amang lakoni sabar. Kula pernah dimusuhi kanca ning kula sabar. Ngoten lho niku. Mumpun sampean ladeni. Jadi maksud teng mriku lan utur. Malam-malam boten sumerep kula anaka dan teman seten wong suwiji sabakone kang dingin sinten wong suwiji datang kula lemesi dalika manang padane mengkono ngapura menikrone saking kanca kula. Dadi balil mangkol, balil kang dipun mungkin kan badihim sange sebagainya pun para kanca kumoko bilatul anda bandingi marang satron binadrima fa'alu kelawan padane barang agawe tondene barang agawe sapa kanca-kanca walhamdulillah kabeng puji kula kagungane Allah alati kholakona kang dadekaken sintara dumateng kula panjenengan sedaya bihadzal khalqil muhammadi lan ikilah kedaden kang pinuji wajahala namung mungkin dadosaken sinten Allah dumateng kula jenengan sedaya memang saking gulungane tiyang lan jajus kang boten males bisa yati dieleki wong asayata ampun ngantos males elek saman walas api wala kenjak pu tapi saman walas aweh pangapura wayas paku degese aweh pangapura walhamdulillah rabbil alamin al-ghafur dateng akeh pangapuranipun ar-rahim kang asih wala ilaha illallah. Mugi niki paringi barokah wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sajarati asin nuraniyah wa lamati qabdati rahmaniyah wa amdali khaliqatin saneh wa asrofi surati jismaniyah wa ma'dinil asrobane qazaini ulumi sifaiyah sahibi qabdatil asliyah wal bajati saniyah waru bate aliyah maning daro jati nabi yunatal kaliwae wa huminu wa ilaih wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina mulana muhammadin ajata ma kholak tawarosak tamat tawak nyata ila yaumitu batu manapne tasim tasim angkasiro robana ati nabi dunya asana habil akhirati asana hakina uga benar lebana latusih kulubana badai datai tanah wa ablanam latungka rohmahin angkandawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'al lana min ladunka rabbana najina minal qaumiz zalimin wa anzilna munzalan mubarakan anta khairul munzilin fana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub 'alaina innaka tatawwabur rahim fana taqabbal du'ana ya rabbana kulana wali walidina walil mu'minin yauma yaqumul hisab subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil 'alamin.